Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita insyaallah melanjutkan taklik atau catatan kaki yang dibawakan oleh Al-Jami, siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Firi rahimahullah taala, dari kalamnya Ibn Abdul Hadi dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu Sarim Al-Munqi Firat ala Subki. Kita insyaallah lanjutkannya. Lanjutkan kalamnya Ibn Abdul Hadi terkait dengan masalah roh, dengan syubhatnya roh ini, atau syubhat yang terkait dalam masalah roh. Banyak kuburiyin yang mereka tertipu dengan syubhat yang disebar oleh sebagian orang, sehingga meyakini bahwasanya minta pertolongan dengan rohnya para syuhada, dengan rohnya para anbiya, rohnya para rasul, rohnya para wali. Mereka punya keyakinan bahwasanya roh-roh tersebut bisa memenuhi permintaan orang-orang yang minta pertolongan dengan mereka. Dan ini akan disebutkan dalam beberapa apa, macam syubhat, antaranya yaitu wa min syubhil kuburiyah anna ruha tas'atu wa tanzilu wa tadhhabu wa tatsi'u fa idza istaghasna bin nabiyyi aw al waliyyi fa nahnu nastaghisu bi hayyin qadirin. Itu nanti salam kita baca. Sekarang kita baca kalamnya Ibn Abdul Hadi rahimahullah taala. Fadhihi ruhun na'im muta'alliqatun bibadanihi wa ya bisama'i tahtal arsy. Dan ini rohnya orang yang tidur. Dia punya hubungan dengan badannya. Muta'alliqatun bibadanihi, ganiman na'im. Rohnya orang yang tidur punya hubungan dengan badan. Wahia, sedangkan roh tersebut fisama, di atas, di langit, tahtal ars, di bawah ars. Jadi rohnya orang yang tidur itu punya hubungan dengan badannya, punya kaitan dengan badannya, sedangkan ia, roh tadi, fisama, di atas, di bawah ars. Wa turaddu ilal badan fi aksari waqtin, dikembalikan kepada badan dengan waktu yang, atau dalam waktu yang paling pendek. Aksar itu namanya apa? Apa makna aksar? Pendek. Dalam waktu yang paling cepat. Rohnya orang tidur itu punya hubungan dengan badan, sedangkan ia, roh tersebut, di langit, di bawah ars, dan ia, roh tadi dikembalikan kepada badan fi aksari waktin, pada waktu yang paling singkat. Ewa. Ini untuk memberikan contoh. Di sini Ibn Abdul Hadi rahimahullah taala mendatangkan contoh bahwasanya kaitannya roh dengan badan seperti itu. Faruhun na'im mustaqarruha al-badanu tas'adu hatta tablughas sama' wa tara ma hunalika. Rohnya orang tidur itu tempat tinggalnya, mustaqor ya Pak, tempat menetapnya di badan, badannya orang yang tidur tadi. Dia tas'ad sa'idaya sa'adu, naik roh tersebut sampai mencapai langit sana, dan ia melihat apa yang ada di sana. Wataro, yakni roh tadi melihat apa yang ada di sana. Walam tufarik al-badan firaqan kulliyah, roh tersebut tidak memisah dari badan dengan perpisahan yang sempurna, yang menyeluruh. Nah, di sini perhatikan, itu rohnya orang yang tidur. Wa aksuhu arwahul anbiya wasiddiqin wasyuhada mustaqarruha fi illiyin. Dan yang sebaliknya, rohnya para nabi, berarti maksudnya nabi yang di sini, maksudnya nabi yang sudah meninggal, pembicaraannya nabi-nabi yang sudah meninggal, bukan pembicaraannya nabi yang waktu itu hidup, yakni pembicaraannya para nabi yang telah meninggal. Di mana rohnya mereka? Demikian juga para siddiqin, di mana rohnya mereka? Wasyuhada, demikian juga orang-orang yang mati syahid, di mana rohnya mereka? Mustaqarruha fi illiyin, di surga. Surga illiyin. Wa turaddu ilal badan ahyanan, dan dia, oh, dan ia tadi, roh-roh tadi, rohnya para nabi, rohnya para siddiqin dan para syuhada, dikembalikan kepada badan kadang-kadang, seperti kemarin yang telah kita lewati penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Walam tufarik mustaqor roha, rohnya para nabi, para siddiqin, para syuhada yang tadi tempatnya adalah di surga, tidak pernah memisah dari tempatnya. Walam tufarik mustaqor roha, tak pernah memisah dari tempatnya tersebut. Demikian penjelasan dari Ibnu Abdul Hadi rahimahullah ta'ala. Wa man lam yansarih sadruhu, dan barang siapa yang tidak apa, tidak lapang dadanya untuk menerima dan memahami perkara ini dan untuk mempercayai dengan perkara tadi, fala yubadir ila raddihi wa ingkarihi bighairi ilmin, maka janganlah terburu-buru menolaknya, janganlah terburu-buru mengingkarinya tanpa ilmu. Penjelasan tadi, barang siapa yang memang dia belum lega hatinya untuk menerimanya dan memahami tentang penjelasan tadi, maka jangan terburu-buru untuk menolak dan mengingkari permasalahan tadi tanpa ilmu, kata beliau Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, punya bantahan terhadap Subki, sebagai termasuk alim daripada ulama Syafi'iyah. Ya kan? Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, walaupun terheran-heran dengan ketergelincirannya Subki, terheran-heran kenapa kok bisa tergelincir seperti itu. Tapi walaupun demikian, tidak bisa mengatakan kecuali beliau adalah seorang alim. Subki, beliau seorang alim dalam permasalahan-permasalahan din seperti ilmu hadis dan yang lainnya. Demikian komentarnya saya mengkul tentang Subki rahimahullah ta'ala. Dan ketergelinciran dalam perkara seperti itu, walaupun demikian keadaannya, tapi tetap harus dikatakan beliau adalah seorang alim. Tapi perhatikan, maka barang siapa yang hatinya belum lapang untuk memahami perkara ini dan mempercayainya, maka jangan terburu-buru untuk menolak dan mengingkarinya tanpa ilmu. Apa alasannya? Alasannya Ibn Abdul Hadi, fa inna lil arwah sya'nan akhara ghairu sya'nil abdan. Maka sesungguhnya roh-roh itu memiliki apa? Sya'n itu. Memiliki keadaan yang beda atau yang lain, beda dengan keadaannya badan. Al-badanu sama saja bahasa kita juga apa? Badan. Jamaknya abdan. Waqala wa fil jumlah, waqala qa'il siapa? Ibnu Abdul Hadi juga dalam kitab yang sama. Wa fil jumlah secara global, raddur ruhi 'alal mayyit fil barzakh laistalzimul hayatal lati yadunnuha ba'dul ghalitin. Raddur ruhi, raddu masdar, maknanya apa? Isim maf'ul, dikembalikannya ruh. Raddun ini adalah masdar, tapi maknanya apa? Isim maf'ul ini mardud, bimana mardud. Ini dikembalikannya ruh kepada si mayit, kepada ruh, kepada badannya. Roh tadi di barzakh, di alam kuburnya, tidaklah mengharuskan kehidupan roh tadi yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang salah. Bagaimana kepada orang-orang yang salah? Bisa dimintai pertolongan, bisa dimintai syafaat. Paham sini? Seperti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada seseorang, tidaklah dari seorang pun yang dia itu mengucapkan salam atasku melainkan Allah mengembalikan rohku kepada diriku sehingga aku bisa membalas salamnya orang tersebut. Bisa membalas salam berarti boleh dimintai pertolongan. Kalau salam bisa menjawab berarti apa? Dimintai perkara lain selain salam juga bisa maunya. Minta pertolongan ini dan itu dan minta syafaat dan yang lainnya. Maka di sini tidak, enggak mengharuskan. Maka kalau itu dikembalikannya roh kepada si mayit di alam barzakh, tidaklah mengharuskan memiliki kehidupan yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang salah dalam anggapan tersebut. Wa in kanat naw'a hayatin barzakhiyatin. Wa in kanat al-hayatu naw'a hayatin barzakhiyatin, sekalipun kehidupan tadi adalah kehidupan barzakhiyah, alam barzakh. Nah, kemarin dikatakan oleh Abu Ubaidillah, akhuna Dadang, dia mendengar dari sebagian orang-orang yang minta pertolongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau, karena hadisnya adalah ini, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi ta'arudda alaihi salam. Ya. Jadi orang yang mengucapkan salam atas beliau mendengar. Beliau mendengar, rohnya dikembalikan kepada beliau kemudian mendengar. Kalau itu dimintai yang lain selain salam juga bisa katanya. Maka di sini kias tidak jalan. Nah, itu enggak bisa. Ya itu saja yang kita yakini. Itu saja yang kita yakini bahwasanya ucapan salam kita terhadap Nabi, maka Nabi bisa menjawabnya. Selainnya tidak ada dalil untuk ditetapkannya. Selain jawaban salam beliau terhadap orang yang mengucapkannya tidak bisa ditetapkan. Nah, itu perhatikan. Nah, inilah ya ikhwa, syubhat dari kalangan orang-orang yang mereka itu minta pertolongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau karena hadis tadi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Hatta aruddu alayhi salam. Tidaklah dari seorang pun yang mengucapkan salam atasku melainkan Allah mengembalikan rohku kepadaku. Nah, sehingga aku bisa membalas salamnya. Lah. Jadi kalau gitu minta pertolongan pun juga dengar. Maka enggak ada dalil, karena enggak ada dalil maka enggak boleh. Kias enggak jalan di situ. Perkara-perkara gaibiyah enggak boleh dikiaskan. Taib. Wa qalu man za'ama annaha nadirul hayat al ma'huda mukhalifun lil manqul wal ma'kul. Ibnu Abdul Hadi dalam kitab tersebut Sore Mungki. Kalau antum punya uang untuk beli, itu penting sekali. Sangat bagus. Kitab tersebut ditahqiq oleh muridnya Syekh Mukbil yang namanya siapa? Akil Al-Maqtari. Nah, kunianya Abu Abdurrahman. Tapi orang tersebut semenjak Syekh Mukbil masih hidup sudah meninggalkan jalan yang benar. Bahkan pernah saya tanya kepada Syekh Hasan Ar-Raimi tentang akil ini. Syekh Hasan Ar-Raimi mengadakan bantahan terhadap dia dan dia enggak menjawabnya. Tentang beberapa perkara yang dia telah banyak jatuh dalam kesalahan seperti adanya dia mengadakan adanya baiat. Nah, baiat. Hujjahnya katanya apa? Karena saya mungkin membolehkan ahad. Jadi kalau ahad, baiat ya sama. Nah, di situ dia janji mau rujuk tapi akhirnya enggak ada rujuk. Ini cerita tentang Akil Al-Maqtari yang dulu termasuk murid-murid yang terdepan dari murid-murid Syekh Mukbil yang dulu yang awal-awal. Tapi itulah hati manusia di tangan Allah SWT. Kalau sudah tergelincir diingatkan enggak sadar ya ujungnya apa? Sampai hari ini seperti itu. Nasallahu salam wal afiyah. Faqalu man za'ama annaha nadirul hayatil ma'huda mukhalifun lil manqul wal ma'kul. Dan perkataan orang yang menganggap bahwasanya roh itu bahwasanya apa? Hayatnya roh, hidupnya roh. Annaha, anna hayatar ruhi al hayat al ma'huda. Semisal hidupnya apa? Kehidupan yang ma'hud. Apa makna ma'hud? Kehidupan ngeniki lah, kaya dewek ngeniki urip ngeniki. Ya? Apa? Nah, kehidupan yang kita tahu sekarang ini itu menyelisih perkara yang mangkul. Apa makna mangkul? Nas. Dan menyelisih makul. Enggak masuk akal. Jadi kalau gitu berarti semisal apa orang hidup di dunia ini ya makan, minum, kerja dan yang lainnya gimana? Ya enggak makul. Ya toh. Nah, walaupun dikatakan bahwasanya kehidupan di barzakh itu hidup bagi para suhada, para anbiya, para rasul. Tapi bukan kemudian hidupnya sama seperti di kehidupan dunia ini. Faqala juga di sini Ibnu Abdul Hadi. Wa dil i'adatu laysat mustalzimatan li isbati hayatin muzilatin li ismil maut. Ini juga. Wa dil i'ada yu'idu i'adatan seperti radda apa? Yaruddu raddan yakni apa? Dikembalikan. Ada yu'idu setelah itu entek gua anu ne. Baik. Dan hadir ada dan roh yang tadi dikembalikan ini ke badan tidaklah mengharuskan untuk ditetapkannya kehidupan di mana kehidupan tadi bisa menghilangkan nama mati. Jadi sudah enggak mati kalau gitu. Enggak harus kemudian nama mati sudah enggak ada. Jadi usra mati berarti urip terus. Jadi Nabi mati tadi hakikatnya enggak mati. Nah, berarti enggak boleh disebut dengan mati. Enggak boleh dinamai mati. Nah, ini tidak. Maka boleh meninggal kita katakan meninggal. Dikatakan hidup dalam barzakh, kehidupan yang khusus tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Bal hiya anwa'u hayatin barzakhiyatin. Bal hiya yang balik ada apa? Bal hiya. Bal hiya bal hayatu anwa'u hayatil barzakhiyah. Jadi kehidupan di barzakh adalah macam-macam kehidupan yang sifatnya di alam barzakh. Tidak sama dengan kehidupan dunia. Wal hayatu jinsun tahtaha anwa'un. Nah, ini perlu perhatikan. Hayat itu jinsun. Iku dibuang rono lho. Ya jadi belajar engko. Buang sana. Sin. Kok jarno sin? Dolanan tak ini. Baik. Wal hayatu jinsun. Jenis itu bawahnya nau seperti apa? Sapi adalah nama jenis. Nau-nya macamnya apa? Banyak. Sapi apa? Sapi limosin. Ya kan? Sapi Brahma. Sapi kebu. Kebu juga sapi. Ini namanya anwa. Paham toh? Jenis. Itu namanya anwa. Berarti kambing. Kambing adalah nama jenis. Terus macam-macamnya banyak, kambing kibas, kambing gembel, kambing etawa, kambing Bojonegoro, cilik-cilik sampai asu-asu itu, mati asu. Iya toh? Kambing Tuban, kupingnya cilik-cilik. Ada kebutuhan ratusan ewu. Nah, itu namanya jenis. Nauknya pak banyak. Demikian juga ayam. Ayam nama jenis. Ada ayam bangkok, ayam jantan, ayam potong, ayam kalkun dan macam-macam. Seperti juga demikian al-hayat. Kehidupan adalah nama jenis. Macamnya banyak. Kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh, nah, kehidupan hari akhirat dan yang semisalnya. Itu semuanya adalah nama kehidupan. Fakadilkal maut. Demikian juga mati. Juga apa? Jenis. Apa jenis? Ada mati ketika tidur. Nah, mati ketika dicabut nyawanya. Itu namanya juga mati. Mabum ini. Kena orang tidur juga dikatakan mati. Mautatun sugro. Mati kecil. Mati suri. Mati suri. Ayo, mati suri bi. Ayo, gambarannya mati tapi ora mati, mati suri, mati suro. Gambarnya tetap mati. Koyok mati, mati suri. Nah, itu seperti itu. Itu namanya apa? Jenis tahta apa nauknya, Pak? Banyak maka jinsun tahtahu nauk. Jadi tingkatan itu begitu tingkatan hakikat itu jenis kemudian nau. Baik. Fa isbatu ba'dil hayat la yuzilu ismal maut. Maka isbat ditetapkan atau penetapan sebagian apa sebagian perkara hidup tidaklah bisa menghilangkan mati. Seperti tadi hidupnya para rasul di alam barzakhnya. Itu bukan menghilangkan nama mati terhadap mereka. Kita katakan mereka telah meninggal, telah mati. Tapi punya sifat kehidupan yang khusus, yaitu kehidupan alam barzakh. Demikian juga syuhada. Kal hayat barzakhiyya wa isbatu ba'di anwa'il maut la yunafil hayat. Maka kalau itu penetapan sebagian macam-macam kematian tidaklah bertentangan dengan kehidupan. Nah, di sini intaha habis nukilan dari Sarim al-Munqi safha 229 ila 228 222 sampai 228 Waqad aza. Aza ya zu. Artinya apa? Nasaba yan sibu menasabkan. Ya kan? Aza ya zu menasabkan. Ba'dahu, siapa fa'ilnya? Ibnu Abdul Hadi. Sebagiannya dinasab, dinisbahkan oleh Ibnu Abdul Hadi kepada Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida', Iqtida' Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Kitab yang istimewa dalam babnya sebagaimana para ulama mengomentarinya. Pada jilid kedua halaman 262, Wandur Al-Fatawa. Fatawa ini kata jamak kata mufrad. Pak Utari. Hah? Fatawa jamak. Mufradnya apa? Fatwa. Fatawi bisa, tapi kenapa dibaca fatawa? Karena untuk takhfif, untuk meringankan bacaan. Fatawi. Ya kan? Bi fatawihi. Inda fatawihi. Nah, seperti itu. Seperti mafa'il ya. Nah, fatwa untuk meringankan bacaan. Fatwa ini Fatwa Ibnu Taimiyah jilid keempat halaman 328. Qultu. Nah, siapa qail di sini? Al-Fihri hadallahu taala, muridnya Syekh bin Baz yang mengumpulkan syarah ini. Sehingga syarah ini dikatakan syarah punyanya bin Bas. Kenapa? Karena kalamnya bin Bas dikumpulkan sesuai dengan poin-poin yang terkait dalam masalah pembatal Islam yang ke-10 ini, kemudian dinisbatkan kepada Syekh bin Bas. Aslinya bin Bas bukan mensyarah, tapi dikumpulkan, diterapkan pada poin masing-masing. Masalah syirik, masalah ini, masalah itu, semuanya dikumpulkan di situ, diterapkan. Ya enggak masalah. Baik. Qultu, berkata Al-Fihri hadallahu taala, wa na'im ruhuhu fi badanihi wa wahayyun wa hayatu anqasu min hayatil mustaiqid. Seorang yang tidur itu ruhnya di badannya. Dia adalah hidup dan kehidupan dia lebih kehidupan dia apa? Anqas apa? Kurang daripada kehidupannya orang yang terjaga. Nah, anqas yakni kehidupan yang kurang kalau dibandingkan dengan kehidupan orang yang terjaga. Kenapa? Li'anna naum wa mautatus sughra, karena naum itu tidur itu adalah kematian kecil. Makanya kalau kita jumpa pada orang, kita cari kawan kita, nari si anu mati, maksudnya itu turu. Ya, itu mati duluan, mati dari kamar itu. Abang, nanti kita cari mana sih sebulan? Maka jawab orangnya, jawab yang lain, aku mati gelenteng, mati di guna di kamar itu. Maksudnya apa? Hal tersebut perkara yang tidak asing diucapkan oleh orang ketika kita tanya, mana sih anu bulan? Siapanya mati? Nanti, ini aku di kamar itu mati gelon. Tapi apa kan saya kempis-kempis turu maksudnya. Nah, maka mati adalah termasuk apa? Tidur adalah kematian kecil. Wa idza kana la yasnihu qiyasun na'im wa wahayyun hayatan haqiqiyatan bil mustaiqid, fa kaifa yuqasul mayitu al hayyu hayatan barzakhiyatan bil hayyi al mustaiqid. Dan apabila tidak dibenarkan mengkiaskan orang tidur sedangkan dia ini adalah memang hidup, kehidupan yang sebenarnya tidak dibenarkan mengkiaskan dengan orang yang terjaga, maka bagaimana dikiaskan si mayit yang hidup kehidupan barzakhia dengan dikiaskan dengan apa? Kehidupan orang yang terjaga. Nah, enggak bisa. Orang yang tidur itu dikatakan dia hidup, kehidupan yang hakiki. Dikiaskan dengan orang yang terjaga enggak boleh. Ora podo uripe wong turu karo uripe wong terjaga tidak sama. Enggak boleh disamakan. Podo-podo uripe. Bagaimana? Ya kan? Mayit yang hidup di alam kuburnya dikiaskan dengan orang yang hidup di alam dunianya, sehingga bisa dimintai pertolongan. Inilah ya ikhwah, kuburiyin ukuluhum makbul, makbula, makbul tahu makbul? Dungu. Ayo kuburiyun. Nah kok iso? Mugon wa urip. Dalil apa? Dalil mutawatir dalam Al-Quran. Para syuhada mereka dalam hidup. Nabi juga hidup, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya, ya kan, bumi ini tidak memakan dagingnya para nabi. Berarti hidup, hidup di alam barzakh, maka sama dengan kehidupan di dunia. Maka boleh diminta pertolongan dan yang semisalnya. Ini enggak pernah dipahami oleh seorang pun dari para salafus saleh, para sahabat yang mereka meyakini bahwasanya nabi mereka, nabi kita ini hidup di alam kuburnya. Tapi enggak pernah dimintai oleh mereka, oleh para sahabat tentang perkara-perkara permintaan yang diminta kepada orang yang hidup di alam dunianya. Maka bagaimana mereka ini bisa mengkiaskan seperti itu? Itulah namanya kias ma'al farik. Nah, istilahnya kias ma'al farik, kias yang ada pembedanya. Maka fasidul iktibar, rusak pengertian kias tadi, rusak, enggak boleh diambil. Itu namanya fasidul iktibar, kias ma'al farik. Nah, kias yang dibolehkan kias sebab kias nafyul farik, kias yang enggak ono bedane antara asal dan farak, enggak ada bedanya, itu namanya kias nafyul farik. Itu boleh diterima indal jumhur. Nah, yang benar. Paham ini? Nah, adapun kias ma'al farik tidak bisa diterima karena kias ada pembedanya. Wa min syubahil kuburiyah. Tengok di sini, wa min syubahil kuburiyah. Kuburiyah itu adalah maksudnya seperti apa? Kuburiyun sama saja, kuburiyah sama saja. Apa makna kuburiyah? Orang-orang yang gandrung dengan kuburan. Tengok. Wong nang eleke ngono gandrung dengan kuburan, gek jenenge lho wis elek. Mereka adalah kuburiyun, jadi artinya gandrung dengan kuburan. Nah, kadang kuburannya itu panjang 8 meter. Wong dite wong itu panjangnya 8 meter. Sapi rana puluh meter. Nah, itu. Di Pakistan banyak kuburannya itu panjang 8 meter banyak kuburannya. Tapi di antara sebabnya kuburiyin, anar roh tas'atu wa tanzilu wa tadhhabu wa tadji'u. Sebabnya mereka bahwasanya roh itu naik, turun, pergi dan datang. Naik, turun, pergi dan datang. Fa idza taqasna bil nabi awil wali fa nahnu nastaghisu bi hayyin qadirin. Maka apabila kita minta pertolongan dengan nabi atau wali, maka kami minta pertolongan dengan orang yang hidup dan mampu. Li annana nastaghisu bi ruhihi wa yaqadirat qadiratun wal hayatun. Kenapa? Karena kita minta pertolongan dengan rohnya nabi, rohnya wali, sedangkan rohnya nabi adalah mampu, memiliki kehidupan. Ruhu yallati taksifu al-qurubat wa tujibu da'wat. Maka roh itulah yang ia yang akan menyingkap apa? Qurubat, ya, kesusahan dan mengabulkan doa-doa. Da'wat. Wal jawab, maka jawabannya dan jawaban subat ini, inna hadza wa anna hadza batilun bi ijma'il muslimin. Sungguh ini adalah batil dengan ijma'nya segenap kaum muslimin. Jadi kuburiyun enggak masuk dalam ijma'. Kenapa? Karena mereka kuburiyun adalah apa? Musyrik, musyrikin. Wala syakka anna ruha hayatun la tamut. Tidak ada keraguan bahwasanya roh itu adalah hidup dan tidak mati, ya. Lakinnaha ghairu qadiratin ala ma za'am. Tapi roh tersebut walaupun dia hidup tidak memiliki kemampuan atas apa yang mereka anggap. Wala dalil ala zalika siwal kadzib. Tidak ada dalil atas penetapan roh itu apa? Punya kemampuan kecuali dusta. Wa hadza ma'nahu anna ruhal mayyit ta'lamul ghaiba. Nah, ini maknanya bahwasanya ruhul mayyit itu telah mengetahui ilmu ghaib. Ya toh? Ini maksudnya berarti kalau begitu ruhnya si mayyit itu mengetahui ilmu ghaib. Sedangkan wa ilmul ghaib min khosaisillah ta'ala. Sedangkan ilmu ghaib termasuk ilmu ghaib adalah termasuk dari perkara-perkara yang khusus yang itu miliknya Allah tok. Wa minal kuburiya man sami'tuhu, man sami'tuhu. Dan di antara kuburiya ada yang kudengar dari dia. Ada orang yang kudengar dari omongannya. Dia bilang, "Inna ruhal mayyit yumkinu an tughisa fil lahdha al wahida milyuna shakhs." Apa? Sakson. Sakson atau saksin di sini? Hah? Saksin atau saksin? Miliona? Saksin ya wah. Nah. Jadi di antara kuburia ada yang aku dengar omongan dia, kata beliau, kata Al-Fihri. Sungguhnya rohnya mayat itu mungkin untuk memberikan pertolongan dalam satu lahdoh, satu detik menolong siapa? 1 juta orang. Million itu 1 juta. 1 million 1 juta. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Malayin. Nah, malayin. Jadi di antara kuburia ada yang mengatakan bahwasanya 1 detik saja rohnya itu bisa menolong orang berapa? 1 juta orang. Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Qala sunullahi al-Hanafi. Namanya orang sunullah. Seperti sanaullah. Orang-orang Pakistan, nama-nama seperti ini itu biasanya orang-orang Pakistan, India. Sunullah, sanaullah. Terus apa? Ihsan ilahi dohir. Nama-nama seperti itu. Orang Pakistan itu namanya aneh-aneh. Ada yang namanya Madrubus Syaiton. Ada yang namanya Bismillah. Ini bukan dalam Al-Quran. Dan jumpa apa lah bikin nama anaknya. Saya pernah dulu itu ketemu orang namanya istri Guyono Wong. Ingat kita ketawa aja. Aneh-aneh. Taib. Qala sunullahi al-Hanafi. Sanullah nahan nama orang. Jadi apa mana sanullah? Bikinan Allah. Buatan Allah. Ya. Nama buatan Allah. Terus jawabannya apa? Gaunane Gusti Allah. Sapa denganmu? Denganku gaunane Gusti Allah. Ngaco. Tayib. Qala sanullah ala Nabi wa amal qaul bitasarruf badal mamat fa asna'u. Menalkaul bitasaruf fil hayati. Adapun perkataan bahwasanya setelah mati itu punya tindakan-tindakan, punya apa? Tasaruf apa? Punya usaha. Setelah mati masih bisa berusaha, bisa bertindak ini dan itu. Ucapan ini lebih asna, lebih keji. Apa asna itu? Hah? Apa? Inna sani'aka wal apa? Asna qaul. Nah, pakai ain, keji, asna itu keji. Nah. Buruk. Perkataannya dan lebih buruk daripada perkataan memiliki tindakan dalam masalah hidup, ketika hidup. Jadi kalau masih hidup punya usaha, punya perbuatan, punya apa? Bisa melakukan ini dan itu, ini ya apakah enggak asing. Tapi kalau sudah mati kok masih punya usaha ini dan itu, punya perbuatan ini dan itu, punya usaha dan macam-macam, ini adalah perkataan yang lebih keji. Tsumma dzakara qaulallahi ta'ala, qaulal qaulahu ta'ala. Kemudian sunullah menyebutkan firman Allah ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mematikan jiwa ketika apa matinya dan yang belum mati juga dimatikan dalam tidurnya. Maka tidur dikatakan mati. Jadi ternyata wong Jawa pun juga mengatakan mati. Nanti si pulan, nanti Pak Utari mati. Maksudnya apa? Ngorok ya mak di kamar, gitu ini mati. Nah. Quran pun juga menetapkan di sini bahwasanya dalam tidur itu juga dikatakan mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka Allah menahan jiwa yang tidur tadi, di menahan apa menahan? Menahan rohnya. Jiwa yang memang sudah dipastikan mati, ditentukan mati, jadi enggak dikembalikan lagi rohnya. Dan melepas yang lain, roh yang lain sampai waktu yang ditentukan. Maka kadang-kadang ada orang tidur kemudian enggak bangunlah lagi selama-lamanya sampai nanti di apa? Di hari kiamat. Ya. Maksudnya? Terus? Mimpi terus? Ya mimpi. Kenapa? Iya, makanya itu. Ya katanya roh-roh itu, ya mana, makanya orang yang tidur itu dikatakan hidup. Tapi mati-mati kecil. Tidur itu hidup cuma mati kan? Mati kecil. Nah, dan perkara mimpi, ya perkara lain. Walala. Allah Subhanahu wa taala yukhbiru annal arwaha indahu. Allah memberitakan bahwasanya roh-roh itu di sisinya. Wa ulil mulhidun yaqulun innal arwaha mutlaqatun mutasarrifatun. Mereka-mereka yang mulhid siapa? Kuburiyun. Mereka bilang bahwasanya roh-roh itu adalah lepas. Mutlaqatun lo, lepas di mana-mana, beredar di mana-mana. Mutasarrifah punya tindakan-tindakan, punya pekerjaan-pekerjaan, punya aturan-aturan. Yes. Ayub, paham Ayub? Ayo, taib. Intaha dakarahu Abdurrahman bin Hasan anhu fi Fathul Majid. Nah, habis nukilan ini tadi dinukilkan oleh siapa? Oleh disebut oleh Syekh Abdurrahman. Abdurrahman itu siapa? Pensyarah kitab Tauhid yang kita kenal dengan Fathul Majid itu Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan. Hasan itu anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Hasan bin Abdul Wahab. Jadi cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Abdurrahman. Pensyarah Fathul kitab Tauhid namanya Fathul Majid. Halaman 227. Qultu berkata Fihri Abdullah Ta'ala wa an Ka'b bin Malik marfu'an. Kabun mereka adalah seorang sahabi. Hadis yang marfu, innama nasmatul mu'min ta'irun yu'allaku fi sajaril jannah hatta yarji'ahullahu ila jasadi yawma yaba'atuhu. Yarji'ahu atau yurji'u? Yurji'ahu. Ayo man, kenapa yurji'ahu? Muksin yarji'ahu. Roja itu bisa muta'adi, bisa lazim, enggak perlu dikasih rubai. Roja'a yarji'u. Gimana dalam Al-Qur'an Mus'ab? Yarji'a ilahi qaula. Nah. Yarji'a ilahi qaula. Hadi. Yarji'a yarji roja'a yarji'u itu bisa muta'adi, bisa lazim. Roja'a Muhammadun. Muhammad wis balik. Nah, ya kan? Raja Muhammadun fulusan. Muhammad telah mengembalikan fulus uang. Nah, maka enggak perlu dibaca yurji'ahu, cukup baca dengan apa? Hatta yarji'ahu Allahu ila jasadi yauma yab'atsuhu. Hanya saja nasmatul mukmin, rohnya mukmin ta'irun, berupa burung. Yu'allaku, enggak digantung di pohon di surga sampai dikembalikan oleh Allah, dikembalikannya oleh Allah ke jasadnya nanti pada hari kiamat, pada hari di kebangkitan. Kalau Ibnu Bas bisa Tahawiyah kaset 23 Nomor tiga, bagian ba. Wawa hadisun jayyidun, hadis ini hadis yang jayyid. Nah, Syekh bin Bas dikatakan muhaddis karena banyak penelitian terhadap hadis, diantaranya ini kisahnya. Rawa al-Imam Ahmad dan Salis dengan nomor 455 An-Syafi'i an-Malikin rahimahullah intaha. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirihi isnadun sahihun azizun adimun. Sanadnya hadisnya adalah sanad yang sahih aziz adim. Nah. Sanad yang istimewa, yang agung. Qultu wa sahabi hadisil Barra at-Tawil. Telah sahih dalam hadisnya Barra, hadis yang panjang. Tawil ini sifatnya hadis bukan sifatnya Barra. Paham? Sifatnya hadis bukan sifatnya barok, ini barok yang dawa ngono ora. Hadis yang panjang, hadisnya barok yang panjang. Nah. Fatu'adu ruhu bi jasadihi, maka rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Rawahu Dawud. Wa Ahmad wa ghairuhuma, qala bin Bas hadil i'adatu i'adatun mu'aqqatatun. Roh dikembalikan ke jasadnya ini adalah dikembalikan yang sifatnya apa? I'ada mu'aqqatah, sementara. Muakotarnya sementara. Demikian saya harus mengatakan, bukan selama lamanya. Hadli ada tu ilal arq menaruh ruhul mukmin. Ia datun muakotun muakotun lis soal summatur fauha diruh ilal jannah. Rohnya seorang mukmin itu dikembalikan ke bumi dengan pengembalian yang sementara saja untuk ditanya. Setelah itu diangkat roh tersebut ke surga. Li'an arwahal mu'minin tasrahu fil jannah haitsu sa'at. Karena rohnya orang-orang mukmin tasrahu. Apa tasrahu? Apa tasrahu? Berkeliaran. Mondar-mandir di surga haitsu sa'at. Di mana ke mana mereka ingin? Roh itu ke mana ingin di surga berkeliaran. Fi asba'i tairin, bentuknya semisal burung. Tasrahu fil jannah, nah jadi mundar-mandir di surga seperti burung terbang. Wa tu'allaku fi asjaril jannah, nah dan digantungkan di pohon-pohon surga. Wasimaruha, wasimara di apa? Di buah-buahnya. Hatta yu'idahallahu ila jasadia indal ba'as, sampai nanti dikembalikan roh tadi oleh Allah ke jasadnya ketika hari kebangkitan. Wan nusur, sama saja kebangkitan. Kama bil hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Ka'ab bin Malik al-Ansari. Apa? Nah, ini rohnya orang-orang mukmin. Qultu wa bi sahih wa fi Muslim dengan nomor 1800 alf wa samani ya wa sab'a wa samanin wa ghairihi. An Abdillah ibn Mas'ud marfu'an fi syuhada. Dari Abdillah ibn Mas'ud ada yang marfu tentang para orang-orang yang mati syahid, tentang orang-orang yang mati syahid. Arwahum fi jawfi thairin khadir. Khadir apa? Rohnya para syuhada itu adalah di jawf, apa syuhada itu? Di telainya, telai di perutnya thair yang hijau. Laha konadil. Nah, laha konadil apa? Konadil itu roh tadi memiliki kindil-kindil, lentera-lentera. Nah, kindil itu lentera, lampu templek. Mu'allakatun bil ars, digantung di digantung di ars sana. Maka itu katanya dulu ketika ada orang kenal katanya mati syahid jihad-jihad di masa apa? Di masa bom-bom itu. Ada di sana ada burung bangau. Itu katanya rohnya di bawah burung bangau. Padahal rohnya orang-orang mati syahid adalah di surga sana, bukan kemudian di situ, di langit situ. Mabur-mabur itu dari rohnya orang yang mati syahid bom bunuh diri. Taib. Tasrahu minal jannah hasu saat. Jadi berkeliaran, terbang di surga di mana berkehendak. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil. Nah, terbang ke sana kemari, setelah itu kembali ta'wi. Ya, apa ta'wi itu? Sehingga kembali tempat tinggalnya di kindil-kindil tadi. Apa itu kindil? Gitu, apa? Lampu-lampu yang dikatakan lampu-lampu lentera, lampu-lampu kecil. Fattala ilaihim rabbuhum itla'atan. Nah, pada satu waktu Allah melihat kepada mereka. Faqala hal tashtahuna shay'an? Arwah ini ditawari oleh Allah. Apakah kalian wahai ruh-ruh punya selera tentang sesuatu, kepengen sesuatu? Qalu ayu shay'in nastahi wa nahnu nasrahu bil minal jannah haitsu syi'na. Mereka para ruh itu bilang, kita butuh apa? Sesuatu apa? Sesuatu apa yang kita butuhkan, yang kita kepengen? Sementara kami sudah berkeliaran di surga kemana kami ingin, di mana kami ingin. Bafala dalika bim salah samarat. Allah melakukan tadi penawaran tadi sampai 3 kali. Falama ra'au annahum layutraku min ayyas'alu qalu ya rab. Ya rab. Nuridu an apa? Tarudda arwahana fi asadina hatta nuktala fi sabilika maratan ukhra. Maka tatkala roh-roh tadi melihat bahwasanya mereka tidak dibiarkan sampai mereka itu minta, ditawari terus. Tidak dibiarkan tapi terus ditawari, mereka tahu terus ditawari supaya mereka minta. Mereka akhirnya minta, ya Rabb. Roh tadi minta kepada Allah, wahai Rabb, kami ingin engkau kembalikan roh-roh kami, para suhada, di jasad-jasad kami sehingga kami terbunuh lagi. Hatta nuktala, sehingga kami bisa terbunuh lagi di jalanmu dengan terbunuh yang kali kedua. Falamara'an laisa lahum hajatun tak turiku. Maka tatkala Allah melihat bahwasanya mereka para syuhada enggak lagi punya kebutuhan, maka mereka dibiarkan. Rawi Ahmad wa Abu Dawud an Ibnu Abbas annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama usiba ikhwanukum fi Uhud ja'alallahu arwahahum fi jawfit thairin khadir taridu anha taridu bukan turaddu taridu anha rul jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhil ars. Ini daratul Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah SAW, tatkala saudara-saudara kalian terbunuh di perang Uhud, Allah menjadikan roh-roh mereka di perutnya burung yang hijau. Roh-roh tadi taridu, minum di surga, di sungai-sungai surga, makan dari buah-buah surga, dan roh-roh tadi ta'wi, apa? Bertempat tinggal di kindil-kindil, di lentera-lentera yang dibikin dari emas yang digantung di apa, naungan ars. Falamma wajadu tiba makalihim wa masrabihim wa makilihim qalu man yablughu ikhwanana anna ahya'un fil jannah nurzaku li alla yazhadu fil jihad wala yang kulu indal harb. Maka tatkala roh-roh tadi mendapatkan enaknya makan mereka, minum mereka, dan tempat tinggal mereka, makil tempat istirahat mereka, betapa enaknya mereka, roh tadi bilang, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang keberadaan kami di surga ini? Sesungguhnya kami adalah hidup di surga, kami diberi rezeki. Kenapa kok perlu disampaikan kepada mereka, kepada saudara kami yang masih hidup di dunia, supaya mereka tidak apa, medit, tidak pelit dengan jihad. Artinya apa? Supaya mereka senang dengan jihad, dan mereka supaya tidak apa, tidak lari dari peperangan. Jadi peperangan itu kalau lama mati dalam peperangan, maka Nanti kalau memang dia ikhlas mati syahid, perang dalam membela agama Allah, mendengarkan kalimat Allah adalah hidup di surga, rohnya di surga, berkeliaran, minum dari sungai surga, makan dari pohon apa buah-buahan yang ada di surga. Nah, inilah kabar perlu disampaikan kepada saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia supaya mereka tidak pelit dengan jihad, tidak takut. Nah, kalaulah terbunuh maka terbunuh dalam keadaan nanti balasannya lebih baik daripada kehidupan dunia. Faqala Allah Ta'ala, ana ablughuhum ankum, kata Allah, saya yang akan menyampaikan kepada kawan-kawan kalian tentang kalian di dunia. Apa? Ubalighum juga ablughum. Nah kan? Balagha yablughu. Ana, saya akan menyampaikan kepada mereka tentang kalian. Qala wa anzalallahu azza wa jalla, berkata apa? Abdullah bin Mas'ud, maka Allah menurunkan ayatnya, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwatan, janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Ila akhiril ayat. Wa sanadu hasanun, sanadnya bagus. Fustafatu min qauli ta'ala indar rabbihim yurzakun wa min hadisil qanadil. Apa makna qanadil tadi? Lentera-lentera. An arwahal awliya mun'amatun atau mun'amatun indar rabbiha. Diambil dari faedah ini, hadis ini dan ayat ini, bahwasanya rohnya para wali itu adalah diberi nikmat di sisi Rabbnya. Wa annahu la tasarrufalaha wa la kudratalaha ala syai'in. Bahwasanya roh tadi enggak punya tindakan, enggak punya kekuatan atas sesuatu perkara. Wala tastati nasrul mu'minin walal qital ma'hum wala igotatahum billail isma. Roh tadi itu enggak mampu untuk membela kaum mukminin, enggak mampu untuk perang bersama kaum mukminin di dunia, enggak mampu memberikan pertolongan terhadap mereka. Bagaimana dimintai pertolongan, dimintai syafaat, baik rohnya nabi ataupun rohnya para syuhada dan para aulia. Mafhum ya ikhwan di sini. Dari sini habis semua syubhatnya kuburiin, telah terkupas semuanya. Baik, maka kalau itu ketika nanti ada syubhat, ya tadi jawabannya sudah kita dengar bersama. Taib subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.